nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya, bila ku sebut hai terbayang wajahnya. Dia, aku bisa menangis. Karena dia, aku bisa tertawa. Karena dia, aku bisa merana. Karena dia, aku bisa bahagia. Sebuah nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya, bila ku sebut hai terbayang wajahnya.